Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi kita melanjutkan membaca tatimah dari Asy-Syarih terkait dengan hukum safar ke negeri kafir. Tapi kita sudah mendengar keterangan atau penjelasan tentang apa yakni kriteria dari sebuah negeri, katakan negeri Islam atau negeri kafir, ya. Di mana di antara yang menjadi penjelasan para ulama adalah dengan melihat apa yang mendominasi dari syiar-syiar yang ada di negeri tersebut. Jika yang lebih mendominasi adalah syiar-syiar Islam, baik itu azan dan pelaksanaan ya, salat lima waktu di masjid-masjid kaum muslimin, ya, maka hal yang demikian merupakan ciri dari negeri Islam. Jika sebaliknya, ya, yang dominan adalah syiar-syiar kekufuran, maka negeri yang demikian adalah negeri kafir. Terangkan selanjutnya, wa jami'u hadhil af'al muharramatun, dan seluruh dari tindakan-tindakan di atas hukumnya haram, yakni safar ya ke negeri kafir dalam keadaan tidak ada hajat ataupun lebih-lebih darurat, kemudian duduk-duduk dengan mereka orang-orang kufar, bergaul dengan mereka, kemudian tinggal bersama mereka. Yang lebih parah lagi daripada itu, yakni bermudahan, berbasa-basi dengan mereka, ya, diam dari mengingkari kekufuran-kekufuran dan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka. Kemudian yang lebih parah daripada itu adalah berupaya untuk belajar kepada mereka, ya, menimba ilmu kepada mereka, ya, kemudian ya, menjadi da'iyah, jadi para da'i yang menyeru kepada kesesatan-kesesatan mereka. Semua ini, kata Asy-Syarih, adalah tindakan-tindakan yang muharramah. Bal aktsaruha kufrun wa riddatun wa khurujun 'anil islam bil kulliyah. Bahkan mayoritas dari tindakan-tindakan ini merupakan kekufuran, kemurtadan dan tindakan yang mengeluarkan seseorang dari Islam secara kulliyah, secara total. Ya, iyadan billah. Kama sayati ziyadatu idhahin wa tafsirin insyaallah taala. Sebagaimana akan datang tambahan penjelasan dan rincian terkait dengan perkara-perkara di atas insyaallah taala. Kemudian tabligh selanjutnya, wala yasta'dhimul muslimu ma taqaddam. Seorang muslim ya tidaklah ya menganggap yang besar perkara-perkara yang di atas dari bagaimana ya tindakan-tindakan orang-orang kufar yang semisal itu. Fa inna a'da Allah ta'ala la'anahumullah wa ahzahum yas'auna laylan wa naharan fi ifsadi aqaidil muslimin wa hum fi diyarihim wa fi qa'ri buyutihim bi kulli wasilatin kama huwa al-mushahadu wa yahrisuna ala ib'adihim 'anil kitabi was sunnati mastata'u ila dhalika sabila fakaifa idza kanu fi awtanihim wa tahta qabdatihim wa sultanihim. Karena sungguhnya kata beliau, a'da Allah taala, musuh-musuh Allah subhanahu wa taala, yakni orang-orang kufar masuk di dalamnya orang-orang munafiqun nifaq i'tiqadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat dan menghinakan mereka. Yas'auna laylan wa naharan fi ifsadi aqaidil muslimin wahum fi diyarihim. Mereka berupaya malam dan siang, ya, artinya ya, mereka dengan semangat, yakni orang-orang kufar, semangat tak kenal waktu, malam ataupun siang mereka berusaha keras. Yas'aun ya sa'yu, yakni upaya keras sungguh-sungguh. Fi ifsadi aqaidil muslimin, untuk merusak akidah-akidah kaum muslimin. Wahum fi diyarihim, dalam keadaan mereka kaum muslimin tinggal di negeri-negeri mereka. Wa fi qa'li buyutihim, dan berada di yani rumah-rumah, di dalam rumah-rumah mereka. Bikulli wasilah, dengan berbagai wasilah sarana yang bisa dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak akidah kaum muslimin. Kama huwa al-musyahad, sebagaimana ini perkara yang bisa dilihat, disaksikan. Ya, terlebih lagi di masa-masa kita yang sarana-sarana komunikasi ya demikian terbuka luas. Zaman dahulu ya, ketika awal-awal muncul apa istilahnya antena parabola ya, telah datang peringatan ya, dari para ulama akan bahayanya antena parabola ini karena bisa menjangkau siaran dari berbagai negeri. Yang notabene ya, siaran-siaran itu ada perkara yang banyak merusak dibandingkan manfaatnya. Baik. Hatta itu ya, channel-channel televisi yang menisbatkan diri kepada Islam ya, justru kita mendapati di sana adanya syubhat-syubhat dan upaya untuk melariskan kebid'ahan serta penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Itu di zaman itu, ya ini ketika awal-awal muncul ya antena parabola ya. Bagaimana lagi dengan di masa kita ya, yang HP ya, itu bukan hanya menjadi pegangan orang tua, bahkan anak-anak ya didapati bukan buku yang mereka baca ya, apalagi mushaf Al-Quran yang mereka baca, tetapi yang dilihat ya adalah HP, yang tentunya fasilitas yang semisal ini ya menjadi salah satu sarana wasilah bagi musuh-musuh Islam untuk merusak akidah mereka ya, dengan berbagai syubhat, dan merusak keimanan mereka dengan berbagai maksiat yang disodorkan dalam sarana tersebut. Kemudian, maka tentunya yang menjadi perhatian bagi kita semua, ya, nasihat bagi kita semua, ya khususnya yang berbicara di sini, untuk kita betul-betul berhati-hati dengan sarana yang di satu sisi ada manfaat, tetapi sisi yang lain banyak hal-hal yang akan menyeret, ya, kepada kerusakan. Oleh karena itu, gunakan fasilitas itu dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara khusus tentunya para aba, ya, sebagai yakni kepala rumah tangga, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan amanah di pundaknya terkait dengan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, harus perhatian dengan hal yang semisal ini. Ya, jangan sampai ada celah di dalam rumah tangganya dengan sebab alat-alat yang semisal ini untuk terjadinya pelanggaran atau kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya, ya, ada banyak di antara kita, saya sebutkan di antara kita, tasahul, bermudah-mudahan di dalam berkomunikasi dengan lawan jenis, ya, melalui alat ini, dengan alasan ini nggak bertemu langsung, ya, karena mungkin dipikirnya bahwa fitnah itu hanya terjadi jika kontak langsung. Baik. Maka harus diperhatikan dalam hal ini. Seorang suami tidak boleh bersikap cuek, ya, acuh tak acuh, ya, tidak ada upaya perhatian dengan apa yang terjadi pada HP istrinya, kalau istrinya punya HP. Demikian pula sebaliknya tentunya, seorang suami juga harus memiliki sikap muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, jika seorang betul-betul berupaya untuk, ya, memanfaatkan, ya, kemudahan dari Allah, adanya fasilitas yang semisal tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan untuk kebaikan, dia tidak masuk ke dalam sesuatu yang dia tidak ada hajat untuknya. Tidak ada hajat untuknya. Dan dia memandang dengan masuk ke dalamnya akan merusak. Ya, satu contoh, misal fasilitas Facebook. Ya. Fasilitas apalagi Instagram, ya, seperti itu. Yang mafsadahnya lebih banyak dibandingkan maslahat yang bisa dipetik. Dan kenyataan yang ada pada mereka yang masuk ke dunia yang semisal itu, yang ada adalah, ya, istilahnya, ya, sama-sama tahu. Maksudnya bagaimana? Upaya untuk ingkarul mungkar. Ini menjadi sesuatu yang berat. Karena alasannya, oh, fulan juga, ya, komunikasi sama lawan jenis. Ya. Ketika diingatkan, oh, kita sama-sama tahu saja. Akhirnya, hal yang semisal ini sekali lagi menjadi sebab sulitnya untuk seorang melakukan ingkarul mungkar ketika terjadi kemungkaran pada sebagian saudaranya. Maka hendaknya semua kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jangan sampai kemudahan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi sebab bencana menimpa kita. Selanjutnya, wa yahrisuna ala ib'adihim 'anil kitabi was sunnah mastata'u ila dzalika sabila. Mereka demikian semangat untuk menjauhkan kaum muslimin dari Alkitab dan As-Sunnah dengan seluruh upaya yang mereka mampu untuk bisa mencapainya. Saya semua jalan untuk bisa menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan As-Sunnah ditempuh oleh mereka. Ya, dalam keadaan kaum muslimin di negeri mereka, orang-orang kufar di negeri mereka masing-masing. Fakaifa idza kanu fi awtanihim wa tahta qabdatihim wa sultanihim. Coba bagaimana, ya, kata penulis, kalau kaum muslimin ini tinggal di negeri mereka dalam keadaan di bawah kekuasaan mereka, di bawah kekuasaan orang-orang kufar tersebut. Sementara mereka, kaum muslimin itu, tinggal di negeri-negeri mereka, bahkan di rumah-rumah mereka sendiri dalam keadaan orang-orang kufar, demikian semangat untuk menyesatkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. La syakka annahum sayatamakkanuna fi ifsadi qulubihim wa min ghusli admighatihim وَيَجْعَلُونَهُمْ فِي أَنصَارِهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظَهُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Tidak diragukan lagi, ya, jika kaum muslimin berada dalam kekuasaan mereka, orang-orang kufar, ya, tentu kondisi yang demikian lebih memungkinkan lagi bagi mereka, orang-orang kufar, untuk merusak hati-hati kaum muslimin dan mencuci otak-otak kaum muslimin dan menjadikan mereka min ansarihim wa awanihim, ya, dari para pembela dan penolong orang-orang kufar tersebut, ya, menjadi corong-corong mereka, orang-orang kufar. Wallahul musta'an, ya. Allah Subhanahu wa taala semata tempat kita memohon pertolongan. Wallahu khairu hafidha, Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Nah, ini sebagai gambaran bagi kita bagaimana ketika kaum muslimin dalam kondisi lemah tinggal di negeri orang-orang kafir dalam keadaan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengizharkan keislaman mereka, menampakkan keislaman mereka dalam tekanan orang-orang kufar. Kita ambil pelajaran dalam hal ini, ya, dengan mereka, orang-orang yang berada di bawah tekanan orang-orang yang menyimpang. Mungkin saja sebagian mereka dalam keadaan tahu, ya, penyimpangan yang ada pada orang yang menguasainya. Mungkin, saya katakan mungkin, ya, karena bisa jadi sampai kepada sebagian mereka, ya, penjelasan-penjelasan tentang al-haq. Tetapi ketidakmampuan mereka untuk menampakkan sikap yang semestinya di dalam berpegang dengan al-haq, terlebih lagi ditambah dengan syubhat-syubhat, ya, yang masuk kepada mereka, ahlul batil, ya, mereka memiliki syubhat dengan berbagai kebatilan mereka, ditambah lagi dengan kelemahan untuk bisa, ya, mengambil sikap, karena bisa jadi selama ini bergantung dari sisi duniawiyahnya, maka tidak menutup kemungkinan untuk kemudian akhirnya menjadi pembela orang-orang yang di atas kebatilan ini. Maka di sini penting bagi kita semua, ya, untuk betul-betul berhati-hati, khususnya terkait dengan fitnatud dunya, dengan beragam perkara dari bagian dunia, entah itu al-mal, harta, demikian pula kaitannya dengan al-mar'ah, wanita, dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Ya, mungkin seorang dijanjikan, diberikan kedudukan jika dia mau bersama dengan mereka, ya, yang akhirnya sekali lagi yang semula mungkin tahu, ya, al-haq itu yang mana dengan pertimbangan-pertimbangan duniawiyah tadi, akhirnya terus, ya, di atas yakni penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka, ikut membantu mereka, ikut menjadi pembela mereka. Kemudian wa ma'lumun anna a'da Allah Ta'ala law qadiru ala ahli al-Islam wa tamakkanu minhum lasamuhum su'al 'adabi. Dan suatu perkara yang diketahui, bahasanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai mereka memiliki kemampuan untuk menguasai ahlul Islam, menguasai kaum muslimin, lasamuhum su'al adab, tentu mereka akan melakukan penyiksaan, ya, terhadap kaum muslimin dengan sejelek-jelek siksaan. Walafatakubihim, dan niscaya mereka akan berupaya untuk menumpas kaum muslimin. Walastahyu nisa'ahum, dan mereka akan membiarkan para wanitanya, ya, hidup, yang laki-laki dibunuh, ya, adapun para wanitanya akan dijadikan sebagai jadi pemuas, ya, nafsu-nafsu mereka. Wa mazzaquhum kullu mumazzakin, dan mereka orang-orang kufar akan berupaya untuk mencabik-cabik kekuatan kaum muslimin dengan sekuat-kuatnya. Kama la yakhfa 'ala man indahu adna 'ilmin wa imanin wa aqlin sahihin. Sebagaimana yang demikian perkara yang tidak tersembunyi bagi siapa saja yang padanya ada adna ilmin, ada kadar ilmu yang paling rendah sedikit pun dari ilmu syar'i ini, wa imanin, dan ada keimanan meskipun pada kadar yang demikian sedikit dari keimanan, wa aqlin sahihin, dan dia memiliki akal yang masih sehat, sejalan dengan syariat. Dia mengetahui yang demikian dengan sebenar-benar pengetahuan. Walaisal khabaru kal'iyan, dan tidaklah, yani berita itu sama seperti, yani ketika melihat langsung. Maknanya bahwa mungkin saja, ya, sebagian kita mendengar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dari bagaimana tindakan musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin ketika mereka menguasai kaum muslimin. Ini banyak yang kita dengar beritanya. Tetapi orang yang menyaksikan, ya, menyaksikan langsung tindakan kejaman orang-orang kufar terhadap kaum muslimin, maka keyakinan akan, yani permusuhan, kebengisan orang-orang kufar terhadap kaum muslimin, ini jelas kadarnya, ya, jauh lebih tinggi keyakinannya dibandingkan orang yang hanya sekedar mendengar berita. Kemudian fangzur bi'ainil basari yaminan wa shimalan. Coba lihat dengan pandangan, yakni mata, ya, bukan pandangan hati, pandangan mata, ke arah kanan, ke arah kiri. Tara ma yashibur ras. Niscaya engkau akan melihat perkara-perkara yang menjadikan kepala ini beruban. Yani pemandangan-pemandangan yang menjadikan ya kita berpikir keras tentang bagaimana upaya penyelamatan kaum muslimin dari berbagai makar orang-orang kufar. Itu sebagaimana yang diketahui ya bahwa pemikiran ya itu memiliki yakni berpikir, daya berpikir seorang ini memiliki pengaruh terhadap keadaan apa? Rambutnya. Ya. Termasuk di dalamnya berubahnya warna ya, bahkan pada sebagian orang sampai ya bisa rontok rambutnya begitu. Wa qabla dhalik bi ainil basirah. Dan sebelum itu yakni coba seorang memandang dengan ainul basirah yakni pandangan hati. Ila ma dzakarahu al-mu'arrikhuna fi musannafatihim mimma jara 'ala ahli al-islam min al-fitan wal hurub wal qatl wat tashrid wal 'adzab al mu'lim بسبب أعداء الله تعالى وأعداء الإسلام وأهله فاعتبروا يا أولي الأبصار. Sebelum itu kata beliau, coba ya perhatikan dengan pandangan hati, yakni dengan ilmu, dengan apa yang diberitakan atau disebutkan oleh para ahli sejarah, para muarrikhun, di dalam karya-karya mereka ya, yang menyebutkan tentang apa yang menimpa atau terjadi pada kaum muslimin minal fitani dari berbagai fitnah wal hurub berbagai peperangan wal qatal pembunuhan at-tashrid wal adabil mu'lim pembantaian dan siksaan yang memedihkan bisabi a'da'illahi ta'ala wa a'da'il islami wa ahli yang muncul disebabkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Apa tindakan yang dilakukan oleh mereka ketika mereka berhasil menguasai negeri-negeri Islam? Ya, coba ya, kita baca kitab misalnya Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Maka dengan kita melihat atau membaca keterangan beliau yang beliau paparkan tentang bagaimana tindakan-tindakan orang-orang kufar terhadap kaum muslimin, mestinya dengan itu semua ya kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana sikap yang ada pada orang-orang kufar terhadap kaum muslimin ketika mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menguasai sebagian ya dari wilayah kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka hendaklah wahai orang-orang yang memiliki al-absar, memiliki pandangan, hendaklah mengambil i'tibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada generasi sebelumnya. Ya, ketika mereka dikuasai oleh orang-orang kufar. Kemudian wabil jumlah fala yaghtar bi a'da'illahi ta'ala wa yadhhabu ilaihim aw yarkanu ilaihim wa yusakinuhum illa magrurun قد زين له الشيطان ذلك فنعوذ بالله من العمى. Kesimpulannya dari semua itu, fala yaghtaru bi a'da'illahi ta'ala wa yadhhabu ilaihim, tidaklah ada yang terkecoh, terpesona oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabu ilaihim, dan dia pergi untuk mendatangi orang-orang kufar, musuh-musuh Allah. Aw yarkanu ilaihim, atau dekat dengan mereka, hubungan dengan orang-orang kufar, condong kepada mereka. Wa yusakinuhum, dan tinggal bersama mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang melakukan yang demikian illa magrurun, kecuali orang-orang yang tertipu, ya, tertipu agama mereka. Qad zayyana lahu asyaitanu dzalik, di mana syaitan telah membuat indah apa yang mereka lakukan dari pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Fana'udzu billahi minal 'ama, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebutaan ini, yakni kebutaan hati. Karena seorang, wal'iyadzu billah, jika hatinya dibutakan, ya, sebagaimana digambarkan oleh para ulama, keadaan hati yang buta terhadap al-haq, ya, seperti seorang yang buta mata, ya, meskipun matahari, ya, terang benderang di hadapannya, ya, tidak ada awan yang menutupinya, maka tetap dia tidak bisa melihat matahari tersebut. Maka demikian pula orang yang Allah Subhanahu wa taala butakan mata hatinya. Ya, kalau mata yang ada di kepalanya itu masih bisa melihat. Tetapi ketika mata hatinya sudah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran sejelas apapun dia tidak akan bisa melihatnya. Ya, kalau orang sudah tidak bisa melihat kebenaran, maka tidak mungkin akan berupaya untuk mengikutinya dan mencintainya. Justru yang diikuti adalah kebatilan yang dia anggap itu sebagai kebenaran. Kemudian kata beliau selanjutnya, idza tabayyana dzalik, jika telah jelas perkaranya, fa nabda'ul an bidzikril ahkami li hadhihi al mas'alah wa ma yaltahiku biha min kalami ahli al ilmi al muhaqqiqin khususan a'immatud da'wati al a'lam wa ala ra'sihim syaikhul islam al imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu al jami'a bimannihi wa karamih. Maka kata beliau, kita akan memulai sekarang dengan menyebutkan hukum-hukum tentang permasalahan ini, yakni safar ke negeri kufur. Wa ma yaltahiku biha, dan perkara-perkara yang lain yang mengikuti permasalahan ini. Dari mana kita mengambilnya? Min kalami ahli al-ilmi al-muhaqqiqin. Ya, dari pembahasan atau keterangan para ulama al-muhaqqiqin, para ulama peneliti, ya, khususnya dalam permasalahan ini, khususan lebih khusus lagi adalah para a'immah da'wah al-alam, para imam-imam di dalam da'wah al-islamiyah ini, al-alam, para tokohnya. Wa ala ra'sihim, ya, terdepan dari mereka adalah siapa? Syaikhul Islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu al-jami' bimannihi wa karamih. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruhnya di kalangan para ulama tersebut, ya, dengan karunia-Nya dan dengan kedermawanannya. Wa dzalika min kutubihim al-mashhurah an-nafi'ah. Di mana permasalahan ini akan diambilkan dari kitab-kitab mereka yang terkenal, yang bermanfaat bagi umat ini. Ke seperti Majmu'atul Tauhid, kitab Majmu'atul Tauhid. Baik, Majmu'atul Tauhid, ya, ini yang saya ketahui dalam satu jilid. Ya. Kemudian wa Majmu'ah Ar-Rasail wal Masail Al-Najdiyah, dan kumpulan risalah-risalah dan masalah-masalah An-Najdiyah yang dinisbatkan ke negeri Najd. Ya. Karena sebagaimana diketahui, banyak para ulama, khususnya murid-murid dari Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang tinggal di wilayah tersebut, wilayah Najd. Kemudian Ad-Durar As-Saniyah, ini jilidnya cukup banyak kitab ini. Wa nahwiha min kutubihim al-ma'rufah, dan yang semisalnya dari kitab-kitab mereka yang ma'ruf, yang diketahui, dikenal di kalangan umat. Wa kadzalika an ghairihim min kutubil ulama'i al-muhaqqiqina fi zamanina hadha wa ma qablahu. Dan demikian pula dari selain mereka, selain Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-murid beliau, yakni dari kitab-kitab para ulama peneliti yang lainnya yang hidup di zaman kita ataupun yang sebelumnya. Ini akan dipaparkan oleh Asy-Syarih pada pembahasan ini, ya, terkait dengan penjelasan hukum safar ke negeri kafir dan hal-hal yang mengikutinya. Baik. Kemudian pada kesempatan ini, pada akhir dari jelasah kita, saya ingin mengingatkan tentang satu perkara yang mungkin masih menjadi syubhat bagi sebagian ikhwah, ya, terkhusus ada mereka mungkin yang jarang duduk di majelis. Dan ini sebagai peringatan bahwa syubhat, ya, sebagaimana diketahui, akan mengenai orang-orang yang mereka jauh dari ilmu, ya, terkait dengan permasalahan, yakni hajar terhadap orang-orang yang menyimpang. Ya, sebagian menganggap, ya, bahwa masalah yang terjadi ini masalah yang sifatnya duniawiyah. Ya. Dan tentu kita semua paham bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah khilaf ad-dunyawiyah, seandainya seorang menghajar saudaranya karena masalah itu, tentu dia paham tidak boleh hal yang demikian melebihi berapa? 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal. Mana tidak halal apa? Haram yang dimaksud di sini. Ya. Bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot saudaranya, ya, lebih dari 3 hari. Artinya ini batasan dari syari', penetap syariat. Bakal terjadi khilaf dalam permasalahan duniawiyah, ya, andai seorang mungkin karena marahnya diamkan, ya, saudaranya, tidak boleh melebihi 3 hari. Itu kalau masalah duniawiyah. Nah, sebagian di antara ikhwanuna menganggap masalah yang terjadi, ya, ini adalah masalah duniawiyah. Ya. Kenapa sekali lagi? Sebabnya karena di antaranya jauhnya dari majelis ilmu. Tidak paham tentang sesungguhnya apa hakikat yang terjadi. Salah satu dari jalsah yang terjadi dari beberapa ikhwah yang berasal dari Maghrib, dari Maroko, ketika mereka bertanya kepada Al-Imam Rabi Ibn Hadi tentang beberapa pemuda di sana di Maroko yang mereka terus-menerus ta'assub dengan Dr. Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhuri, yang telah ditegaskan oleh Al-Imam Rabi bahwa apa yang dilakukannya, yakni menuduh, ya, ikhwah salafiyin yang mereka padahal orang-orang yang disifati oleh Syekh, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, sebagian mereka doktor, sebagian mereka magister, sebagian mereka orang-orang yang dikenal memiliki dakwah yang baik, dikatakan sebagai sa'afiqah, orang-orang yang enggak punya modal, artinya mereka juhala, ya, bahkan sufaha, ya. vonis yang tanpa dalil ini, ya, saya menegaskan ma indahu, yani inda Dr. Muhammad Ibn Hadi dzarrat dalil, ya, tidak punya dalil walaupun sebesar dzarrah. Sebagian menyatakan, dan termasuk di antara komentar yang memedihkan datang dari seorang yang belum lama mengisi daurah di mana, di Surabaya, ya, Dr. Sulaiman Ruhaili, ya, yang menyatakan seorang alim, ya, bisa jadi tidak memahami dalil walaupun dalil itu sampai. Siapa yang dituju dengan ucapan ini? Syekh Robi, ya. Seorang alim bisa jadi sampai dalil tapi dia tidak paham. Subhanallah, ya. Nah, kalau Syekh Robi tingkat imam, ya, yang beliau mengatakan qara'tu harfan, aku membacanya satu huruf, artinya diteliti betul, ya, dikatakan tidak paham dalil, maka beliau sampai mengatakan, ya, al-bigol yafham wa ana la afham, ya, bagel-bagel itu paham, tahu bagel, ya, peranakan apa, peranakan, ya, himar dengan kuda itu, ya. Artinya orang-orang sufaha bisa paham dalil, beliau tidak paham dalil. Sampai ketika beliau, ya, mentahdir untuk tidak mendatangi, menghadiri majelis Dr. Muhammad Ibn Hadi, berteriak lagi ini, orang ini berteriak lagi mengatakan, ya syabab, ya, la taqta'u anil ulama, jangan kalian memutuskan dari ulama. Ya. Siapa yang dituju lagi dengan itu? Syekh Rubi lagi. Ya. Jadi subhanallah, fitnah ini betul-betul merambah, bukan hanya sekedar di kalangan juhala, mereka yang memiliki gelar-gelar ilmiah, ya. Ini profesor, ya, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili termasuk di antara pembela. Dan tentunya kita berharap mereka, orang-orang yang menyimpang, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang terjadi, ya, bahwa kebanyakan mereka terus bertaassub, fanatik terhadap satu orang ini, ya, dan terus di atas kefanatikannya, sampai ketika ditanyakan bagaimana kaitannya dengan orang-orang yang terus fanatik seperti itu, ya, beliau menasihati, untuk dinasihati, kalau tidak mau, ya, maka tinggalkan. Ini perkaranya. Tidak mau untuk menerima keterangan, ya, terus di atas sikap fanatiknya, maka tinggalkan. Jadi masalah yang terjadi sekali lagi bukan karena perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah. Kalau dari pihak mereka mengatakan mana itu dalilnya yang menunjukkan bahwa bolehnya untuk kita diboikot, ya, jawabannya, kalau mungkin, oh, itu kan kaitannya dengan masalah di Maroko. Sekarang permasalahan fitnah ini melanda dunia, sehingga apa yang terjadi pada sebagian wilayah menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Ya, karena mungkin saya bertanya, loh, kan bukan dari Indonesia yang tanya. Ya, mungkin saja seperti itu. Jadi ingat, bukan karena permasalahan mau mengambil wakaf atau yang semisalnya, bukan itu. Ya, masalah ini kaitannya dengan bagaimana mereka tidak mau untuk, ya, menerima bimbingan para ulama kibar dan terus fanatik terhadap orang yang jelas-jelas di atas kebatilan. Jadi ini yang harus difahami. Tentu kalau permasalahan-permasalahan duniawiyah tidak boleh, sekali lagi, kita melampaui waktu berapa? 3 hari. Siapa yang terus di atas yakni sikap ini, pada ini perkaranya perkara duniawiyah, andai perkara duniawiyah, dia terjatuh ke dalam dosa. Allahul musta'an. Ini perkara yang perlu untuk diingatkan, ya, agar, ya, kita semua bisa memahami. Dan sampai sekarang, ya, mereka terus mencerca orang-orang yang ya, para ulama mentazkiyah, ya, kelurusan mereka di dalam dakwah, termasuk belum lama ini, ya, sebagian sampai ke anak-anak mereka mengatakan Arafat ra'su syarr, ya, Syekh Arafat sebagai pimpinan dari kejelekan. Saya sampai berpikir, kenapa, ya, kok sampai anak-anak seperti itu, ya, diajari dengan yang semisal tadi. Sampai kemudian, ya, wallahu alam, mungkin ini salah, ya. Saya jadi ingat sekitar 4 tahun yang lalu ketika terjadi fitnah di tempat ini. Salah satunya terkait dengan syubhat masalah pendidikan dengan dalil apa? Hadis muru auladakum, ya, bisalah wa hum abna usab'in. Hadis ini dijadikan dalil, ya, oleh waktu itu Abdurrahman Nunusari yang saya pahami dia hanya sekedar corong, ya, mengatakan bahwa masalah sholat saja, ya, itu baru diperintahkan kepada anak setelah usia 7 tahun. Makanya kalau masalah baca tulis hitung, ya, itu tentunya lebih ringan lagi masalahnya atau semena dengan itu, sehingga ketika itu anak-anak yang di bawah usia 7 tahun tidak boleh diberikan pelajaran baca tulis hitung, tetapi direncanakan penggantinya ada mainan game PlayStation. Ya, begitu. Ya. Sampai Ustaz Sari menyatakan nanti anak-anak muntilan itu enggak bisa baca tulis, cuma bisanya main game. Ya, sering itu. Nah, di antara yang mematahkan syubhat itu, ya, munculnya apa? Ya, audio dari Syekh Arafat yang menjelaskan kebatilan dari pendalilan dengan hadis itu untuk melarang anak-anak yang di bawah usia 7 tahun diajari pelajaran calistung. Sehingga hancur syubhat mereka, dan termasuk Abdurrahman Nunusari ketika itu menyatakan rujuk dari perkataannya. Tetapi setelah berlalu tahun yang lalu, ya, saya ditelepon kakak iparnya, Ustaz Saiful Bahri, yang menyatakan Abdurrahman Nunusari di hadapan bapaknya, ya, orang tua dari Ustaz Saiful Bahri, menyatakan bahwa saya itu tidak salah apa-apa, tiba-tiba saya ditahdir. Ya. Jadi selama tinggal di Muntilan melakukan sepak terjang kerusakan terhadap dakwah di Muntilan, merasa tidak berbuat apa-apa. Terus bagaimana kaitannya dengan nasihat? Ya, kita tahu sendiri tentunya tipe orang yang mujadil, ya, yang tidaklah, ya, jangankan cuma sekedar tulisan, kita jalsah jalsat sampai ketika itu 10 jam, ya, dari mulai jam sekitar 10 pagi sampai malam, ya, keadaannya seperti itu. Bahkan belakangan mengakui bahwa saya terpaksa, ya, mengaku rujuk daripada ditahdir. Subhanallah, subhanallah. Ini wallahu ta'ala alam, ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.